Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, dan hormat. Pada bagian ini disebutkan alam di mana ekonomi secara terbuka kepada Allah, insya Allah semua akan dilihat dan dibuat dan disini. Hadirin dan hadirat, kita sebentar lagi mempunyai antara sembilan banyak janji-janji didapatkan daripada yang punya kepentingan. Kalau singkatnya pada memberi rahat, ya. Pada memberi rahat, Islam di surga. Jadi rahat. Karena kalau tidak jujur, dan tidak palsu, dan sebagainya, insya Allah, jadi tidak akan terlepas dari urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan membicarakan sedikit. Ini berkenaan dengan bahkan pemilu saya bukan mau makan, ya bukan. Cuma saya ingin jelaskan. Kemarin, pemerintah DKI adalah pemilu. Ya, pemilu bagian gubernur. Hanya di Facebooker dan yang di ya, itu yang menang, punya semua kebunyum. Di antaranya, banjir di antara ini terjadi di Jakarta. Yang kedua, tidak akan ada pajak jalan di akan masuk. Tapi pekerjaan saja. Yang pertama pekerjaan lelang, rumah, mekamah. Nah, jadi itu tidak benar. Pasti dari jurnalan di dalamnya. Karena kita punya soal ketamuan ada. Yang urusnya soal. Artinya, baik-baik itu soal berapa rumah saja ada. Kenapa ini lelang? Kedua cara lelang lagi. Soal kepala puskesmas dengan kepala sekolah. Berarti jenjangan sekolah itu ada gunanya. Meskipun kemudian kalau meskipun lelang boleh, insya Allah. Jadi kepala sekolah. Lucunya lagi. Kemarin mau jadi presiden. Janjinya pertama berbelum nanti. Manusia yang namanya jalanan lamaran dan tidak hujan, apa hujan itu bisa dihindarkan teman-teman jalan. Dan ada jalannya, tidak ada orang yang kuat tahu siapa ini. Dan sekarang sesamal pun mungkin katanya orang mungkin dia berpindah dari mana? Kaya hujan ada di juga, jadi hujan di nah, dari susur itu tidak ada. Jadi mereka bukan baru. Sudah 124 tahun. 123 tahun lagi. 224 tahun. Jadi mereka tahun 1890. Yang saya mau bertanyakan, apakah Islam pikiran yang kata ini benar-benar Islam? Al-Islam hanya hapus. Kita bersyukur sama Allah, berdiangkat, berdiri, jadi berdiri. Dan lagi, wakilnya Dresden. Kalau dia jadi gubernur, sudah jadi presiden, berarti diangkat orang akhir jadi gubernur. Apakah ada orang yang lewat wakilnya? Tidak terima media. Ada yang lewat? Ada yang lewat tidak? Masya Allah, ini permainan apa ini? Indonesia mau dirusak di mana tidak? Jadi saya pesan kepada hadirin dan hadirat, haram hukumnya kafir ini. Haram hukumnya kafir ini. Dan orang kita harus sendiri pikiran yang benar. Kalau salah di pikirnya, kamu jawabkan di akhir. Dan akan menjadi perubahan dalam 5 tahun. Saya yakin, yang hadir itu sama. Tidak akan ini pikirannya rakus. Pikiran yang tidak kekuasaan.